Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah. Qala Abu Hatim, al-lisan sab'un aqur. Lisan, dia benar-benar seperti binatang buas yang betul-betul buas, akur. In dhabatahu sahibuhu salim. Namun jika orangnya mengekang, mengatur, menjaga lisannya, dia akan selamat dari serangan atau terkaman binatang buas ini. Ini kejahatan lisannya. Wa in khalla anhu aqarahu. Tapi kalau dia teledor, tidak menjaga lisannya, ya dia akan menjadi korban keganasan binatang buas ini, lisannya. Wa bifamihi yaftadihul kadzub. Dan dari mulutnya sendiri, pendusta itu terbongkar. Kedoknya akan terlihat kalau dia pendusta. Pasti akan terlihat. Pasti akan ketahuan. Tidak mungkin tidak. Dari lisannya. Sekarang dia bilang begini, besok dia bilang begitu. Dia katakan ini padahal bukti tidak mendukungnya. Dia berbicara begini sementara fakta, data bertentangan dengan apa yang dia katakan. Dari mulutnya sendiri. Karena kalau orang jujur, dia gak akan sembarangan bicara. Dia akan berhati-hati bicara sesuai data, berbicara sebagaimana fakta, sehingga orang percaya dan membenarkan ucapannya. Memang datanya begitu, memang faktanya begini, ada bukti. Tapi kadzub, pendusta, enggak bisa. Apa yang dia katakan menyalahi fakta dan data, sehingga dari mulutnya sendiri terbongkar kedustaannya. Fal'aqil la yashtaghil bil khawt fi ma la ya'lam fayuttahamu fi ma ya'lam. Maka kata Ibnu Hibban menasehatkan, orang yang berakal tidak akan mau menyibukkan dirinya berbicara tentang sesuatu yang dia gak ketahui. Dia gak tahu kebenarannya seperti apa. Dia gak punya data, dia gak punya bukti. Maka dia gak berani bicara. Karena kalau dia memaksakan diri bicara yang dia gak tahu ilmunya, atau dia paksakan diri bicara yang tidak didukung data, yuttaham fima ya'lam. Berikutnya, saat dia bicara dengan ilmu pun, saat dia bicara dengan data pun, orang gak akan percaya lagi. Orang gak akan terima apa yang dia sampaikan. Fulan, dia pernah berbicara begini, begitu. Maka kali ini pun walaupun dia benar atau punya data, mentah. enggak akan dipercaya oleh orang. Maka orang yang berakal enggak mau terjerumus sampai sejauh itu. Makanya dari awal dia enggak ingin memaksakan diri bicara sesuatu yang dia enggak ketahui. Atau bicara sesuatu yang dia enggak punya datanya, tapi berani vonis. Oh ini begini, fulan ini, yang salah ini begitu. Dia sendiri enggak punya data. Berarti enggak ada akalnya orang itu. Li'anna ra'sadzunubil kadzib. Kata Ibn Hibban, karena pokok kepala daripada dosa itu kedustaan. Darinya lahir banyak dosa-dosa yang lainnya. Pokok utamanya adalah kedustaan. Wa huwa yubdil fadha'iha wa yaktumul mahasina. Dan kedustaan itu akan, orangnya akan senang untuk menampakkan kejelekan dan menutupi atau menyembunyikan kebaikan. Orang pendusta akan kamu dapati seperti itu. Dia enggak rela, enggak senang kalau ada orang lain yang diketahui kebaikan-kebaikannya. Dipuji, disanjung, fulan, baik fulan, begini, derma, suka membantu, akhlak ini itu. Itu semua akan dia pendam, dia kubur dan dia tutup-tutupi. Kejelekan jika ada itu yang dia angkat dan dia sebarkan. Munculnya itu dari kedustaan dan kebencian, ketidaksenangan. Kama qila, seperti disebutkan dalam Qaulul Hakim, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Wa ainur ridha, kalau mata itu mata ridha, artinya kalau kamu sudah senang sama orang, meridhoinya, kamu kagum dan senang, an kulli aibin kalilatun, tumpul pada setiap aib. Padahal tahu itu kejelekan, tapi tumpul, artinya enggak tajam untuk mengkritisi, untuk mengatakan itu jelek, itu aib, ada saja caranya tumpul. Enggak ya, itu kan persepsi kamu, mungkin enggak begitu, maksudnya mungkin begini. Dicari-cari jalan bagaimana supaya tumpul kejelekan itu. Karena mata yang memandang, yang menilai, mata yang ridho, senang kepada orangnya. Kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Sebagaimana kalau itu mata kebencian, memang dari asalnya enggak senang, dasarnya benci, tubdil masawiya, akan menampakkan kejelekan-kejelekan. Ada saja, tajam untuk kejelekan. Fulan itu begini, oh dia pernah begini. Kalaupun misalnya ada yang membela, enggak mungkin, oh enggak bisa, ini kan begini, tajam sekali. Untuk kejelekan, dia akan menampakkan kuat. Kalau penilaiannya berdasarkan mata kebencian. Begitulah manusia. Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kalau sudah senang, tumpul pada setiap aib. Bahkan tidak dia anggap itu aib. Walaupun itu bagi orang lain jelas aib dan jeleknya, tapi bagi dia tumpul. Tapi mata kebencian akan menampakkan kejelekan dan keburukan. Nah, dan itu tidak adil dan tidak objektif dalam menilai, karena dasarnya adalah hawa nafsu dan pribadi. Pribadimu senang atau pribadimu tidak senang. Kamu senang, kamu tumpul terhadap kejelekannya. Kamu enggak senang, kamu tajam terhadap kejelekannya. Enggak objektif. Ahlus sunnah tidak demikian. Lahum wa ma'alaihim. Kalaupun kepada orang terdekatnya itu kejelekan, akan dia katakan itu jelek. Kalaupun kepada orang yang dia senangi salah, akan dia katakan salah. Kalau itu baik atau benar, ya akan dia katakan benar, walaupun itu kepada orang yang dia benci, musuhnya atau orang yang gak senang dengannya, bahkan orang yang mencela memusuhi dia. Kalau itu benar, ya dia katakan fulan benar dalam hal ini. Dan begitu seharusnya yang adil. Wala yajibu 'alal mar'i idza sami'a syai'an ya'ibuhu an yuhaditha bihi, li'anna man haditha an kulli syai' azra bira'ihi wa afsada sidqahu. Dan tidak seharusnya pula, kata Ibnu Hibban, orang itu setiap mendengar sesuatu yang dia tahu itu belum tentu benarnya, untuk menyampaikan kepada pihak lain, karena orang yang seperti itu gampang menyampaikan apapun yang dia dengar, merusak pikirannya, menjatuhkan martabatnya, dan merusak kejujurannya. Kalau orang tidak lagi menganggap dia orang jujur, wa kafa bil mar'i kadziban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Dan dalam riwayat memang disebutkan di mukaddimah Sahih Muslim, cukup teranggap kedustaan, sudah teranggap dusta ketika kamu berbicara segala yang kamu dengar. Apapun yang kamu dengar, kamu sampaikan. Sementara kamu belum pastikan, kamu belum cross-check, kamu belum klarifikasi, kamu belum punya datanya yang valid. Hanya karena dulu, yang aku dengar begini, katanya fulan seperti ini. Oh, ini sudah makruf, sudah viral, sudah rame. Dia sendiri gak punya data, gak punya bukti yang kuat. Itu sudah kedustaan, sudah merupakan bentuk kedustaan. Dan itu merusak kejujurannya dan menjatuhkan martabatnya. Falaisa kullu ma yu'rafu yuqal. Makanya kaidah mulia emas, kaidah emas yang ulama sebutkan, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Tidak semua yang kamu ketahui bisa kamu sampaikan. Tidak semua yang kamu tahu. Nah, mungkin kamu tahu, tapi kan belum tentu benarnya. Hanya kamu tahu saja, dengar sampai kepadamu. Ada informasi, ada berita, begini, begitu. Masuk memang kepadamu. Tapi enggak semuanya bisa kamu sampaikan. Telitilah dan disiplinlah. Makanya kalau sebagian muhadithin, ulama hadith dulu, Mereka pun punya kaidah semakna dengan ini. Mereka katakan, idza rawaita faqammish, wa idza haddatha fafattish. Idza rawaita faqammish. Kalau kamu mau meriwayatkan, artinya mengambil riwayat, kamu mendengar, komis itu dengar dari siapapun. Kamu duduk di majelis Syekh Fulan, sebanyak mungkin riwayat kamu dengar, silahkan, komis. Sebanyak mungkin. Kamu dengar di sini 100 riwayat, di situ 500 riwayat, di situ 1000, sebanyak mungkin kamu cari ke sana kemari. Karena kamu sedang mengumpulkan riwayat, dalam bab riwayat. Tapi saat kamu menyampaikan, sekarang kamu punya tanggung jawab. Bahwa ini riwayatmu. Orang yang tahu Fulan yang menyampaikan kamu. Bahwa ini diriwayatkan, disampaikan oleh Fulan bin Fulan, namamu dibawa. Maka fattish, hati-hati, teliti, jangan sembarangan. Riwayatkan yang kamu tahu, kamu ketahui kebenarannya, yang kamu pastikan kesahihannya. Enggak semuanya. Nah. Wa an Abdillah radhiyallahu an Ibnu Mas'ud qala, hasbul mu'min minal kadzib an yuhaddiza bikulli ma sami'. Cukup kedustaan bagi seorang mukmin kalau dia berbicara segala yang dia dengar. Itu sudah stempel dia sebagai pendusta. Enggak bisa kamu kemudian beralasan, mana cuma nyampaikan informasinya begitu. Ya teliti sendiri olehmu. Ana cuma nyampaikan, enggak bisa. Lah, siapa yang memaksa kamu menyampaikan? Dan ngapain kamu sampaikan kalau kamu sendiri enggak ketahui kebenarannya? Cukup sebagai kedustaan kalau seorang mukmin itu menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Fattish, saat kamu menyampaikan, telitilah. Pastikan kebenarannya. Karena itu akan menjadi penilaian orang terhadapmu. Qala Isa ibni Maryam. Qala Isa ibn Maryam alaihi salam, tuba liman khazana lisana wa wasi'ahu baitu wa baka ala khati'ati. Mungkin dalam riwayat Israiliyat, kata Isa alaihi salam, bahagialah orang yang menjaga lisannya, dia kekang dan luas baginya rumahnya. Ini dia menghindar dari fitnah yang terjadi di luar, cukup baginya rumahnya, dan dia menangis atas kesalahannya, dosa-dosanya dia tangisi. Asyahid pada potongan yang pertama, liman khazana lisanahu, orang yang mengekang lisannya. Wa an Mansur an Ribi'i, dan dari Mansur, beliau Mansur ibnul Mu'tamir, dari Ribi'i ibnu Hirash. Ribi'i ibnu Hirash. Kata Ali ibn al-Madini rahimahullah, keluarga ibnu Hirash ada tiga, semuanya salihin, orang-orang saleh. Ini satu, Rib'i ibnu Hirash. Dia punya saudara namanya Robi ibnu Hirash. Ada saudara satu lagi namanya Mas'ud ibnu Hirash. Robi ibnu Hirash disebutkan dalam biografinya tidak ingin tertawa, terbahak-bahak dalam keadaan dia tidak tahu diampuni atau akan dimurkai oleh Allah. Di mana tempat kembalinya di akhiratnya nanti. Maka disebutkan betul-betul tidak pernah didapati Rabi' ibnu Hirash tertawa sampai meninggalnya. Dan saat meninggal didapati beliau dalam keadaan tersenyum. Rabi' pun demikian. Ini Rabi' ibnu Hirash berjanji tidak tertawa, terbahak-bahak sampai dia tahu tempat kembalinya di jannah atau di nar, tempatnya neraka atau ke surga. Maka didapati Rabi' ibnu Hirash tidak pernah didapati ketawa sampai meninggalnya. Kata yang memandikannya, dan kami dapati jenazah Rabi' ibnu Hirash dalam keadaan tersenyum sampai kami selesai memandikannya. Wallah alam, mungkin ada bisyarah, ada kabar gembira yang disampaikan kepadanya sebelum beliau wafat atau meninggal, bahwa kembalinya beliau di jannah, sehingga beliau senyum saat meninggalnya. Mas'ud, saudaranya, Mas'ud ibnu Hirash disebutkan termasuk yang berbicara setelah kematiannya. Ada beberapa mungkin karomah atau semacam itu yang Allah berikan, seperti Zaid ibnu Kharijah saat meninggal dalam peperangan bersama Musailamah al-Kadzdzab. Walhasil dia meninggal, mati sudah. Tapi subhanallah, Allah hidupkan dan sempat bicara bahwa dia katakan, yakinlah kalian kepada muslimin yang ada bahwa la ilaha illallah, tiada sembahyang kecuali Allah, dan benar-benar Muhammadlah sallallahu alaihi wasallam rasul Allah dan nabi terakhir. Ini untuk mereka lebih yakin dan pasti Musailamah adalah pendusta, dan setelah itu meninggal lagi. Mas'ud ibnu Hirash disebutkan juga termasuk demikian. Kata Rabi' ini saudaranya, saat jenazahnya sudah kami selesaikan, kami mandikan, ini dikafani, duduk ini jenazah Mas'ud hidup kembali dan berbicara. Sempat beliau katakan bahwa aku enggak lama, Muhammad dan para sahabatnya sudah menungguku. Nah, ini mungkin nyawanya melihat atau dan tidak seperti yang kalian kira, rahmat Allah begitu besar, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sepatah dua kata itu kemudian jatuh jenazahnya meninggal kembali. Rahimahullah. Ini Mas'ud ibn Hirash. Al-Muhim, ini tiga keluarga semuanya orang-orang saleh. Rabi', Rabi', Mas'ud. Abna Hirash. Kata Ibn Hibban, Rabi' ibn Hirash qala dzakartu Rabi'an. Kata Mansur, aku mengingat Rabi'. Wa tadrun man kana Rabi'? Tahukah kalian siapa itu Rabi' ibn Hirash? Kana rajulan min asja' za'ama qaumuhu annahu lam yakdzib qat. Dia dari kabilah suku Asja', Asja'i, dan kaumnya menyanjung beliau, bahwa dikatakan bahwa Rib'i enggak pernah dusta sama sekali karena kesolehannya, selalu jujur. Wa annahu fasa'a bihi sa'in ilal hajjaj faqala hahuna rajulun min asja' za'ama qawmuh annahu lam yakdhib qat wa annahu yakdhibu lakal yawm fa innaka darabta ala ibnayhi al-ba'ath fa'asaya wa huma fil bayt wa kana 'uqubatul hajjaj lil 'asi darbus sayf qala fada'ahu fa idha shaykhun munhanin faqala lahu anta rib'i qala na'am qala ma fa'ala ibnaka qala hahuma dhani fil bayt qala fa hamalahu wa kasahu wa awsa bihi khaira. Ada seseorang yang ya mungkin karena kebenciannya, entah karena apa, musuh dan benci kepada Imam Rib'i bin Hirasy, sehingga dia merekayasa informasi kepada Hajjaj. Di zamannya Hajjaj bin Yusuf, yang kita ketahui kejam bengis. Ini orang yang jahat ini menyampaikan kepada Hajjaj, ada di sini orang dari Asja', ini Rib'i. Kaumnya memujinya bahwa ini orang gak pernah dusta. Tapi hari ini dia akan berdusta padamu, kata dia kepada Hajjaj. Karena terkait anaknya, dua anaknya. Kisahnya Hajjaj mengutus atau memerintahkan dua anak Rib'i ke suatu daerah atau negeri. Mungkin wallahualam mirip-mirip kalau sekarang semacam wajib militer begitulah, dikirim untuk perang ke sana. Nah, dua anak Rib'i nolak dan menghindar, enggak mau. Hukum Hajjaj semula kalau ketahuan dia perintah dikirim ke sana enggak mau, ditangkap dan akan dipenggal, dihukum mati oleh Hajjaj. Hajjaj kejem, ma'ruf. Ala kulli hal, ini orang jahat ingin merusak keluarga Rib'i. Dia akan sampaikan kepada Hajjaj, itu dua anaknya sedang di rumah. Tanya Rib'i, dia akan dusta pasti. Enggak ada di rumah ini itu, supaya melindungi anaknya. Kalau enggak dipenggal sama Hajjaj, urusannya nyawa. Maka dipanggil oleh Hajjaj, ditemui. Betul kamu Rib'i? Kata Rib'i, iya. Nah, aku dapati, kata Hajjaj, dia seorang yang sudah tua dan bungkuk. Sudah tua sekali. Kata Hajjaj, di mana kedua anakmu? Rib'i dengan jujur menjawab, dua anakku ada di rumah. Dugaan orang tadi yang ingin merusak, ingin fitnah dan kejelekan, akan dusta Rib'i. Dan tentunya mungkin Rib'i juga akan dipenggal sekalian kepalanya oleh Hajjaj ketahuan menyembunyikan anaknya. Itu yang dia mau. Tapi Rib'i rahimahullah dengan kejujurannya, di rumah keduanya. Berarti Hajjaj mengetahui ini orang jujur, masya Allah. Sementara dia tahu beresiko besar di hadapan Hajjaj. Dia jujur anaknya di rumah, bisa saja Hajjaj kirim anak buahnya, pasukan, tangkap, penggal. Tapi dia jujur, masya Allah. Dari kejujurannya Hajjaj berubah menjadi kagum kepada Rib'i. Maka diberi pakaian yang bagus, pakaian mewah, diberi, ma'ruf di zaman itu, dikasih Mungkin kalau sekarang semacam sembako, kasih korma, gandum, madu, uang. Dan bukan hanya itu, diwasiatkan oleh Hajjaj. Ini tiap bulan keluarga Ribi perhatikan, kasih dia. Bantu sembakonya, ininya. Asyahid karena kejujurannya. Karena kejujurannya Ribi Allah selamatkan. Bahkan dari Hajjaj sekalipun. Qala wa an Ubaidillah ibni Muhammad At-Tamimi an abihi qala kana Umar ibn al-Khattab bi Mina fa'atasha. Saat Umar ibn al-Khattab di Mina, beliau sangat kehausan. Kehausan yang sangat. Fantaha ila ajuz. Sampai beliau bertemu dengan seorang wanita tua. Fastasqaha ma'a. Maka Umar minta air karena haus. Wanita tua ini minta airnya untuk minum. Faqalat ma indana. Jawab wanita tua ini, enggak ada air. Dan di zaman itu memang sulit air. Ada sumber air jauh sekali. Zaman itu bayangkan, gurun pasir, panas. Sehingga mereka yang punya air ya perbekalan secukupnya untuk dia dan keluarganya. Ada tapi cukupnya mungkin karena ngapain bantu orang mungkin semacam itu. Maka ajuz ini mengatakan gak ada air. Faqala labanan. Kata Umar, ya sudah kalau gitu afwan minta susunya. Ya, badui ma'ruf punya onta, punya kambing, bisa diperas susunya untuk minum. Labanan, minta laban, susu. Qalat ma'indana. Kata ajuz ini juga, enggak ada susu. Fabadarat jariyah. Maka saat itu keluar, mendengar obrolan Umar ibn al-Khattab dengan ajuz ini, seorang gadis, entah anak atau cucu dari wanita tua ini, qalat laha, dia ngingatkan kepada wanita ini, takdzibina wa matastahin. Bagaimana anti? Anti dusta dan tidak malu. Ada air, anti bilang gak ada air. Ada susu, anti bilang gak ada susu. Sementara orang ini butuh, kehausan. Jujur, gadis ini. Jariah, gadis belasan tahun. Thumma qalat li Umar, hadha siqa fihi laban. Kemudian kata gadis ini sambil membawakan siqa. Siqa tempat air dari kulit. Kulit kambing biasanya orang Arab. Diikat tepi-tepinya. Hanya satu lubang disisai untuk tempat keluar dan masuknya. Biasa mereka nyimpen madu, susu, air di situ. Maka kata gadis ini ada susu di kulit ini, tempat kulit ini. Minumlah. Fasa'ala Umar anil jariyah fa'idha abuha faqafi. Umar kagum kepada gadis ini, Masya Allah, pintul halal, jujur, apa adanya. Siapa abahnya? Ternyata abahnya Thaqafi dari Bani Thaqif. Fakhotobaha ala Asim ibni Umar. Maka dilamar oleh Umar, dinikahkan dengan anaknya Asim ibnu Umar ibnu Khattab. Nikah dengan gadis ini tadi. Fazawwajaha minhu fawaladalahu minha Ummu Asim. Asim nikah dengan gadis ini melahirkan seorang putri namanya Ummu Asim. Cucu Umar. Ummu Asim tazawwajaha Abdul Aziz bin Marwan. Dinikahi oleh putra khalifah Marwan bin Hakam. Marwan punya anak namanya Abdul Aziz bin Marwan. Melihat ini cucu Umar, Ummu Asim Masya Allah, maka dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Sehingga keluarganya pun keluarga terhormat. Dari garis ibunya keturunan Umar, dari garis ayahnya keturunan Marwan bin Hakam. Dinikahi Ummu Asim oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari Abdul Aziz bin Marwan dan Ummu Asim lahirlah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cucu gadis tadi yang jujur. Itu satu riwayat atau satu kisah. Di riwayat lain disebutkan mirip cuman sedikit beda redaksi, bahwa di zaman Umar, Umar melarang keras para pedagang susu untuk mencampurnya dengan air. Ini penipuan. Susu unta atau sapi atau kambing campur air supaya banyak, keuntungan lebih besar bagi mereka. Maka keras Umar melarang itu, enggak boleh pedagang-pedagang susu mencampurnya dengan air. Dan kebiasaan Umar radhiyallahu ta'ala an keliling ke kampung-kampung, ke rumah-rumah, memperhatikan muslimin, rakyatnya. Sampai suatu malam Umar mendapati satu rumah masih nyala lampunya, apinya. Maka didekati oleh Umar sambil dilihat apa yang terjadi. Di rumah itu seorang ibu mau mencampuri atau menyuruh putrinya untuk mencampuri susu dengan air. Campur sama air biar keuntungan kita banyak begini. Kata putrinya, jangan bu, haram, gak boleh. Ini penipuan, dosa, begini-begini. Dan Umar melarang, kata putrinya. Khalifah, Umar ada di luar. Mendengar semua percakapan itu. Kata ibunya, sudah campuri saja, gak akan tahu Umar. Umar di mana, rumahnya sana. Besok nanti tinggal kita jual, gak ada yang tahu. Hatta Umar gak akan tahu kalau itu kita campuri air. Begitu kata sang ibu. Kata putrinya menjawab, ibu, kalaupun Umar gak tahu, Robnya Umar yang maha tahu. Bahwa ini dusta, haram, penipuan. Al-Muhim, Umar tahu ketakwaan gadis ini dan kejujurannya. Dan dia tanya, siapa keluarganya ini? Tadi singkat cerita dilamar oleh Umar untuk putranya Asim. Sama tadi, kemudian Asim dan gadis ini melahirkan Ummu Asim. Ummu Asim dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan dan lahir dari keduanya Umar bin Abdul Aziz. Cucu dari gadis penjual susu tadi. Asyahid dari sisi lain menunjukkan pentingnya kejujuran, nilai besar kejujuran, dan di sisi lain juga penting seorang lelaki atau bapaknya meneliti ketakwaan dan agama, kesolehan calon istrinya atau istri anaknya. Yang diteliti seperti Umar ini, tanya ke sana kemari yang bisa dipercaya sumbernya, siapa fulanah ini, bagaimana kesehariannya, bagaimana dia terhadap sholat lima waktunya, jaga apa enggak, bagaimana akhlaknya, seperti apa ibadahnya, istiqomahnya. Karena itu sebagai lahan tempat menanam bibit untuk anak keturunanmu dan keturunan anak-anakmu. Maka dipastikan Umar teliti dan memperhatikan betul kesolehan dan ketakwaan gadis ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.